wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Baik, setelah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya tentang dhamir-dhamir, sekarang kita masuk syarah dari pelajaran yang ke-16 dan 17 Ad-Darsani. Pelajaran, dua pelajaran, yaitu As-Sadisa Ansyara was-Sabi'a Ansyara Al-Mubtada'u wal-Khabar. Pada pelajaran Durusul Lughah, pelajaran yang ke-16 dan 17 ini membahas tentang Al-Mubtada' dan Khabar. Al-Mubtada'u ismun yaqa'u fi awalil jumlah. Mubtada' adalah isim yang terletak di awal kalimat. Kalau dalam definisi Nahu, Al-Mubtada' wa mada ya khana Aba Sofia ismun marfu' al-hari. Nah, isim marfu' yang kosong dari amil-amil lafad. Kalau di sini didefinisikan mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Ini definisi ya, tidak mencakup. Nah, wal khabar ismun yaqau ba'dal mubtada wa tahsulu bihil fa'idatu. Adapun khabar adalah isim yang terletak setelah mubtada dan dihasilkan faedah dengannya. Nah. Anda ya khana Aba Lukman, apa ketentuan mubtada dan khabar? Keduanya harus marfu. Nah, mubtada khabar marfu. Keduanya harus sama dari nau. Jenisnya. Jenisnya dan mudzakar, mudzakar, muannas, muannas. Dan adatnya, jumlahnya. Bilangannya. Nah. Sudah. Mubtada harus harum, bila terletak di depan harus ma'rifat. Hukum asal mubtada adalah ma'rifat. Boleh nakirah. Kapan ya, Pak Raihan? Apabila terdapat musawif. Apa di antara musawif? Musawif itu khobarnya jar majrur atau dhorr matruk. Kemudian mubtada'nya diakhirkan. Kemudian berupa doa. Nah, apa lagi? Kemudian didahului dengan ilaih. Nafi didahului dengan istifham. Nah, diberi sifat, diidhofahkan kepada isim nakirah yang lainnya. Nah, itu diantara ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Al-mubtada dan al-khobar, ini contoh-contoh mubtada khabar. Ikra ya Abu Usman. Hadza talibun. Ini artinya? Ini pelajar. Mubtada-nya mana? Hadza. Dza ya, isim isyarah dza. Hanya itu litanbi. Talibun khabar. Berikutnya. Al-babu maftuhul. Pintu yang terbuka. Pintu. Kalau pintu yang terbuka itu sifat. Al-babu al-maftuhu. Pintu itu, pintu yang terbuka itu. Itu kalau sama-sama ada alif lamnya. Ini mubtada khobar. Pintu itu terbuka. Enggak pakai yang. Mana mubtadanya? Al-bab. Nah, khobarnya maftuhun. Ini contoh yang masih mufrad, mufrad. Berikutnya. Haula innahum bisuna. Mereka itu adalah kok mereka itu? Qarib haula'i. Bil qarib. Itu adalah mereka ini. Mereka ini adalah para insinyur. Nah, khobarnya mana? Khobar muhandisuna. Berikutnya dua mujtahidun. Dia rajin. Dia seorang laki-laki adalah orang yang rajin. Terus dia, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Nah, berikutnya an bintangnya berapa? Bintang-bintang itu tidak. Nah, perhatikan di sini barakallahu fikum, ketika jamaknya itu ghairu aqil, maka khobarnya berupa mufrad muannas. Ya, an-nujumu apa? Jamilatun. Tidak harus, kan tadi disebutkan ketentuannya harus sama dari sisi bilangannya ya. Dikecualikan dari situ apa? Jamak yang tidak berakal, maka dihukumnya apa? Mufrad muannas. Berikutnya kamu seorang laki-laki. Berikutnya antuna tabibatun, kalian banyak perempuan para dokter perempuan. Terus at-tullabu najihun, para pelajar itu berhasil. Nah, ini pelajaran yang mudah, artinya kalau kita sudah belajar durah atau mutamimah durah, ya ini contoh-contoh untuk yang khobar mufrad saja. Nah, kita telah pelajari yang lebih rumit daripada ini ya. Baik, naqra hadza talibun. Hadza talibun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Haula'i muhandisuna. Haula'i muhandisuna. Huwa mujtahidun. Huwa mujtahidun. Hum adkhiya'u. Hum azkiyau. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Anta dhakiyun. Anta dhakiyun. Antunna tabibatun. Antunna tabibatun. At-tullabu najihuna. At-tullabu najihuna. Baik, kita berpindah kepada pembahasan tentang al-isyara ila jam'i ghairil aqil. Isyarat kepada jamak yang tidak berakal. Al-jam'u ghairul aqilil qarib hadihi. Ya, sama keterangan tadi. Jamak tidak berakal itu dihukumnya apa? Mufrad mu'annas. Maka isim isyarahnya pakai hadihi. Jamak tidak berakal dekat, isim isyarahnya menggunakan apa? Hadihi. Contoh dibaca. Hadihi kutubun. Ini kitab-kitab. Berikutnya. Hadihi buyutun. Ini rumah-rumah. Nah. Pintu-pintu ini terbuka. Nah, berikutnya. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Mana mubtada'nya? Hadihi. Mana khobarnya? Durusu. Mana ini? Jawaban yang mana? Mana mubtada'nya? Belum. Belum berpindah. Pak Isa. Naam. Mubtada'nya? Hadihi. Saja mubtada'. Durus badal. Sahlatun. Khobar. Naqra hadihi kutubun. Hadihi kutubun. Hadihi buyutun. Hadihi buyutun. Hadihi al-abwabu maftuhatun. Hadihi al-abwabu maftuhatun. Hadihi durusu sahlatun. Hadihi durusu sahlatun. Ini kalau untuk dekat ya pakai hadihi. Al-jam'u ghairul aqilil bait tilka. Adapun jamak tidak berakal, isyarahnya menggunakan tilka. Contoh, ikra. Tilka kutubun. Itu adalah kitab-kitab. Naam. Buyut jamak dari bait. Nah, tilkan nawafi, tilkan nawafi itu mughlaqatun. Jendela-jendela ini tertutup. Kok ini bait? Jendela-jendela itu tertutup. Nah. Tilkat tohiratu kabir. Tohiro panjang. Tilkat tohiratu kabir. Rohnya panjang. Tilkat tohiratu kabir. Pesawat-pesawat ini, pesawat-pesawat itu besar. Nakro. Tilka kutubun. Tilka kutubun. Tilka buyutun. Tilka buyutun. Tilka nawafidu mughlaqatun. Tilka nawafidu mughlaqatun. Tilka ta'iratu kabiratun. Tilka ta'iratu kabiratun. Dari contoh-contoh ini tidak ada perbedaan apakah mufradnya itu mudzakkar atau muannas, ya. Perhatikan di situ kitabun mudzakkar, jamak menggunakan muannas. Nafidatun muannas, jamaknya nawafidu juga pakai tilka. Sehingga nanti akan terjadi kesamaan ketika mufradnya muannas, jamaknya tidak berakal ini. Tilka nafidatun, jamaknya tilka nawafidu. Sama ya antara mufrad dan jamak. Kapan sama? Kapan kejadian ya Raihan? Yang sama maksudnya? Isim isyaratnya sama antara mufrad dan jamak kapan? Isim isyarat dan mufrad. Antara jamak dan mufrad isim isyaratnya sama. Kapan? Oh, apabila berakal. Apanya? Yang sama itu apa yang sama? Isim isyaratnya sama. Oh, isim isyaratnya sama. Kapan? Kalau dia anu isim isyaratnya yang khusus. Apa itu? Misalkan aladi aladi. Nah, itu belok tanpa rating ini. Bahaya ini. Bahas isim isyarat kok isim mausul. Oh iya iya. Apa? Tadi yang saya sebutkan. Ketika mufradnya muannas tidak berakal. Ya. Misalkan itu jam. Tilka sa'atun. Itu banyak jam. Tilka sa'atun. Nah, itu mobil. Tilka sayyaratun. Itu banyak mobil. Tilka sayyaratun. Nah, dipahami ya? Nah. Hadihi kutubun. Ini benar ya. Hada kutubun. Kenapa salah Pak Usman? Karena jamak tidak berakal. Kenapa jamak tidak berakal? Pakai isim isyarat hada. Ya, terus kenapa kok salah? Karena tidak harusnya pakai hadi. Nah. Haulai kutubun, benar apa salah? Usman. Salah. Kenapa salah? Nah, haulai untuk yang berakal. Ya, tilka kutubun, dzalika kutubun salah, ulaika kutubun juga salah. Iqra berikutnya. Hadil abwabu maftuhatun. Pintu-pintu ini terbuka. Perhatikan di situ hadi mubtada al abwabu badal. Badal apa ini? Badal. Qul minal qul maftuhatun khabar. Tilka nawafidu mughlaqatun. Tilka mubtada nawafidu badal mughlaqatun khabar. Ingat ketika ada isim isyarah kemudian ada ma'rifat alif lam, maka kemungkinan besar dia sebagai badalnya. Nah, baru setelahnya ada yang khobarnya. Walaupun ya tidak mutlak. Terkadang khobarnya juga ada alif lamnya. Nah. Tapi kemudian disebutkan ini jamak yang sebagian kata-kata ya. Ini dihafalkan. Nakra. Babun abwabun. Babun abwabun. Qalamun aqlamun. Qalamun aqlamun. Nahrun anharun. Nahrun anharun. Ma mana nahrun ya Aba Isa? Kalau bahrun sungai, nahrun sungai, anhar, tajri min tahtihal anhar. Ta'iratun ta'iratun. Ta'iratun ta'iratun. Ini jamak apa ini? Jamak muannatsah. Kitabun kutubun. Kitabun kutubun. Haqlun hukulun. Haqlun hukulun. Mana haqal ya? Ladang. Baitun buyutun. Baitun buyutun. Himarun hamirun humurun. Himarun hamirun humurun. Jamaknya ada dua di sini ya. Bisa hamir, bisa humur. Sayyaratun sayyaratun. Sayyaratun sayyaratun. Darsun durusun. Darsun durusun. Qamisun kumsanun akmisatun. Qamisun kumsanun akmisatun. Ada dua juga jamaknya. Jabalun jibalun. Jabalun jibalun. Najmun nujumun. Najmun nujumun. Sarirun sururun. Sarirun sururun. Kalbun kilabun. Kalbun kilabun. Bahrun biharun buhurun. Bahrun biharun buhurun. Lautan ya. Darrajatun darrajatun. Darrajatun darrajatun. Bintun banatun. Bintun banatun. Sama apa ini? Taksir. Tugas ya buat antum ya. Baik, nak tapi biada. Barakallahu fiikum. Kalau yang jamak mana salim berarti ya? Kalau ghairu akil tetap dihitung fard mana sudah. Iya. Yeah. Nah, berapa bulan? Ini tuh sudah Ramadan libur. Apa libur? Dulu kan cari berarti kan.